السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentu tidak lupa untuk kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa diberikan taufik untuk bisa istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan ke-29, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Bugha, yang merupakan penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan kitab Taharah. Di pertemuan yang lalu, ma'asyiral muslimin, sudah kita mulai dua kali pertemuan membahas tentang bab al-ghusl, terkait dengan masalah mandi. Kita sudah sebutkan sebab-sebab wajibnya mandi. Ada sebab yang mencakup laki-laki dan perempuan, yaitu ada dua, al-jima', bercampur badan, dan yang kedua adalah khurujul mani, keluarnya air mani. Di dalam dua sebab ini sama hukumnya antara laki-laki dengan perempuan. Dan kita pun sudah sampaikan ada sebab yang khusus bagi perempuan, yaitu haid dan nifas atau wiladah. Haid, nifas, dan al-wiladah. Haid, ya tentunya dia adalah satu siklus yang normal yang dialami oleh wanita. Maka ketika seorang muslimah telah selesai dari masa haidnya, ya, maka dia wajib mandi, mandi besar. Kemudian setelah itu dia sudah boleh lagi melaksanakan aktivitas ibadah seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Begitu pun wanita nifas. Disebut nifas karena rahim bernapas ketika berusaha mengeluarkan bayi yang ada di dalam rahim, maka disebut darah nifas. Dan yang ketiga adalah wiladah, melahirkan, atau kadang juga disebut dengan istilah nifas, ya, walaupun ada beberapa perbedaan di antara keduanya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, walau jumi'at fi qubuliha fagtasalat. Seandainya ada seorang wanita yang dicampuri, artinya ada laki-laki yang mendatanginya, mencampurinya, fi kubuliha, yaitu dari jalur bagian depan, jalur yang normal, fagta salat, kemudian muslimah ini pun mandi, ya, muslimah ini pun mandi, thumma kharaja maniyuhu minha. Lalu setelah dia mandi, mohon maaf, kata beliau, keluar air mani milik laki-laki itu darinya, dari perempuan tersebut. Jadi perempuan ini didatangi oleh laki-laki, dicampuri, lalu perempuan ini pun mandi, lalu kharaja maniyuhu minha, keluar air mani si laki-laki darinya, dari si perempuan. lazimaha dalam kondisi ini ghuslu akharin bisyartaini. Wanita ini bisa saja menjadi wajib atasnya mandi dua kali apabila terpenuhi dua syarat. Jelas ma'asyiral muslimin ya. Seorang muslimah ya didatangi oleh suaminya misalnya. Setelah itu dia mandi, ketika dia mandi, setelah mandi, mohon maaf keluar air mani suaminya. Apakah dia wajib mengulang mandinya, artinya dua kali dia mandi, ataukah cukup satu kali? Kata beliau, lazimaha ghuslu akhar bisyartain. Bisa menjadi wajib atasnya mandi lagi, apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, an takuna dhatu syahwatin la saghirah. Wanita tersebut haruslah seorang wanita yang sudah memiliki syahwat. Artinya wanita yang sudah dewasa, bukan yang masih kecil. Ya, an takuna dhatu syahwatin la saghirah. Wanita itu haruslah seorang yang sudah dewasa, sudah sempurna akalnya, dan bukan anak-anak. Itu syarat yang pertama yang menjadikan dia wajib mandi untuk kedua kalinya. Syarat yang kedua, antakuna qadat syahwatuha. Dipersyaratkan agar si wanita ini wajib mandi ketika dia mendapatkan air mani itu keluar, setelah dia selesai mandi, ya, dipersyaratkan bahwa si wanita itu terpenuhi syahwatnya. Artinya bahwa ketika suaminya datang, ya, mencampurinya, bukan hanya suaminya yang mendapatkan haknya, kepuasannya. Begitupun si perempuan juga mendapatkan haknya, ya, mendapatkan bagian yang sama seperti yang didapatkan oleh suaminya. La na'imah wa muqrahah. Tidak dalam kondisi tidur si wanita itu ketika ada laki-laki yang mendatanginya, dan juga tidak dalam kondisi terpaksa. Ini beberapa kondisi di mana seandainya seorang wanita muslimah dia mandi besar lalu keluar mani, ya, mani dari suaminya keluar darinya, maka dia bisa saja menjadi wajib mandi disebabkan dua hal. Pertama, dia adalah seorang wanita yang sudah dewasa, karena kalau yang belum dewasa belum keluar air mani, ya, belum keluar air mani. Yang kedua, haruslah qadat syahwatuha, dia bisa memenuhi syahwatnya. Dia mendapatkan kepuasan. Maka dalam kondisi tersebut atau di dalam kondisi yang barusan kita sebutkan, apabila keluar sesuatu darinya, maka dia wajib mandi selain mandi yang sudah dia kerjakan. Mengomentari masalah ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, لِأَنَّ الْغَالِبَ حِينَ إِذٍ اِخْتِلَاتُ مَنِيِّهَا بِمَنِيِّهِ. Karena secara umum, dalam kasus ini, telah terjadi percampuran antara mani suaminya dengan mani istrinya tersebut. فَفِي الْخَارِجِ بَعْدُ مَنِيِّهَا. Dan di antara yang keluar itu ada sebagian dari air mani wanita tersebut, muslimah tersebut. Wa yajibul ghuslu min khurujil mani nafsuhu walau qatrah. Dan wajib atasnya mandi disebabkan oleh keluarnya air mani darinya. Artinya bukan milik suaminya tapi milik dia, walaupun hanya setetes. Fal wujubu, maka kewajiban ini, li khuruji maniha dikarenakan keluarnya air mani wanita tersebut, la khuruju manihi, bukan dikarenakan keluarnya air mani milik suaminya. Artinya kalau yang keluar itu memang murni air mani milik suaminya, dari mana kita bisa simpulkan, iya karena wanita itu misalnya tidak terpenuhi kepuasannya atau syahwatnya pada saat itu, maka yang keluar dipastikan adalah bukan miliknya. Ya, bukan miliknya. Atau misalnya dia dalam kondisi tidur atau dalam kondisi terpaksa. Kata beliau di sini, li'anna na'imata, karena seorang wanita yang tidur atau terpaksa, la taqdi syahwataha ghaliban, tidak akan mendapatkan syahwatnya secara umum. Umumnya tidak akan, ketika dipaksa dia tidak akan taqdi syahwataha, dia tidak akan mendapatkan apa namanya kepuasan ketika dia apa namanya didatangi, ya. Fal khariju minha maniyu ghairiha la maniyha, maka mani yang keluar seandainya dia selesai mandi keluar lagi dipastikan itu milik orang lain, bukan milik dia. Ini apa namanya poin yang disampaikan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala dan diberikan penjelasan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala. Kemudian Ibnu Naqib melanjutkan penjelasannya. Wa yu'rafu al-mani bi tadaffuqin wa taladhdhin أو ريح طلع أو أجين إذا كان رطبا. Air mani itu bisa dikenal dengan beberapa ciri. Jadi ada beberapa ciri kata beliau yang dengannya kita mengenal air mani. Yang pertama adalah bitadaffuqin. Tadaffuq, memancar. Ya, dia sifatnya adalah memancar. Ya, tadaffuq, itu yang pertama. Yang kedua, talazzuz. Selain memancar, dia pun memberikan kelezatan. Ya, baik atas laki-laki ataupun perempuan ketika mereka mengalami kondisi tersebut. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian bisa dikenali juga au rihi tal'in, dari baunya. Artinya bisa dikenal dari bau yang muncul. Ya, dari bau yang muncul. Kata beliau di sini rihu tal'in, baunya seperti rihu tal'in. Dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib maksudnya adalah zahrun nakhl. Seperti bunga apa namanya bunga pohon kurma, ya, ada pemirsa ada yang sudah pernah mencium bunga buah kurma. Au ajinin, atau seperti adonan pasta. Idza kana ratban, apabila kondisinya adalah basah, seperti adonan pasta kalau kondisinya basah. Au bayadin, au bayadin bid, au bayad, atau seperti putihnya telur. Idza kana jafan, apabila kondisinya kering. Jadi ada beberapa ciri, ya, tadaffuq, talazzuz, memancar, ada kelezatan dari baunya, dikatakan seperti apa, zahrun nakhl, seperti kembang kurma, kalau basah seperti adonan pasta, kalau kering seperti apa namanya putihnya telur. Ini kata Ibnu Naqib rahimahullahu taala ketika menjelaskan ciri-ciri air mani. Famata wajada wahidan minha kana maniyan mujib lil ghusl. Maka ketika kita mendapatkan salah satu dari ciri di atas, maka bisa dipastikan itu adalah air mani yang menjadi sebab wajibnya mandi. Wa mata fukidat kulluha lam yakun manian. Tetapi jika semua sifat yang tadi kita sebutkan tidak muncul, maka ya bisa dipastikan itu bukan air mani. Wala yushtarotul bayadu wassakhanatu fi maniyir rajul. Di dalam air mani laki-laki itu tidak ada syarat harus berwarna putih atau harus padat dan tebal. Tidak harus. Tergantung kondisi fisik seseorang, kesehatan dia, makanan yang dia makan, iklim di mana dia tinggal, itu berbeda-beda. Artinya tidak wajib harus berwarna putih dan harus padat. Ada beberapa kondisi. Ketika tidak putih, lalu tidak padat, tapi dia memancar, dan dia keluar dengan kelezatan misalnya, itu pun tetap dianggap sebagai air mani. Wala safrata wala riqqata fi maniyil mar'ah. Sebagaimana kalau kita bicara air mani perempuan, tidak disyaratkan harus berwarna kuning, dan tidak disyaratkan harus apa namanya, harus riqqah, harus halus, harus tipis misalnya. Tidak. Ya. Dikatakan oleh Profesor Mustafa Dib, li anna hadhihi sifati fi maniyir rajuli awil mar'ati aglabiyatan wa laysat mutradah. Karena kondisi harus berwarna putih, lalu kental, padat, kalau perempuan kuning lalu tipis, ini bukan kondisi yang harus, tetapi ini kondisi yang umum. Terkadang ya ada saja pengecualian, ada saja pengecualian. Wal alamatul wadihah alaihi hiya raihatuhu. Adapun alamat yang jelas ya, yaitu baunya, kata Profesor Dr. Mustafa Dib Bugha hafizahullahu taala. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullah berkata, wala ghusla fi madhi. Tidak wajib mandi apabila keluarnya adalah air mazi. Jadi ketika yang keluar adalah air mazi, maka tidak ada kewajiban mandi. Ya. Walaupun sudah kita bahas ya bahwa mazi adalah sesuatu yang najis berdasarkan kesepakatan para ulama. Tidak ada kewajiban mandi disebabkan oleh keluarnya air mazi. Apa itu air mazi? Kata beliau, ma'un abyad raqiq lazij yakhruju bila syahwatin indal mula'abah. Dia adalah air yang putih, raqiq, tipis, lazij, lengket, yang keluar tanpa syahwat ketika seorang laki-laki mula'abah. Mula'abah. Apa artinya mula'abah? Mungkin diartikan bercumbu atau mendekati istrinya. Wala fi wadyin. Tidak ada juga kewajiban mandi kalau yang keluar adalah air wadyin. Ada madhi, ada wadi, ya. Wahuwa dan wadi atau wadiyu adalah ma'un abyad, air yang berwarna putih, kadar, encer, sakhin, tebal, yakhruju aqibal baul, yang biasanya keluar setelah seseorang buang air kecil. Jadi ada tiga ya, atau empat, sama baul sama kencing jadi empat. Tiga najis, satu suci menurut pendapat yang kuat. Yang najis berarti baul, kencingnya, madhiu, itu madhi, najis. Begitupun wadi menurut pendapat para ulama. Dan yang keempat, suci menurut pendapat yang paling kuat, yaitu air mani. Hal ini berdasarkan terkait dengan masalah air mazi, para pemirsa Niaga TV. Ada hadis dari Ali radhiyallahu taala anhu berkata, "Sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam anil mazi." Aku pernah bertanya kepada Nabi tentang air mazi. Faqal, maka baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, "Minal mazi al-wudu wa minal mani al-ghusl." Disebabkan keluarnya air mazi wudu. Tetapi kalau yang keluar adalah air mani, maka yang wajib adalah mandi. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Lalu dikatakan di sini, fa in syakka, seandainya seseorang ragu, halil khariju maniyun am madhiyun. Seandainya ada seseorang yang ragu, ini yang keluar air manikah atau air mazi? Ragu dia. Apa yang harus dia lakukan? Maka dia boleh memilih, kata beliau, insya'a, apabila dia mau, ja'alahu maniyan wagtasala faqat. Kalau dia mau, ya sudah, anggap aja itu air mani, mandi, selesai. Dua-duanya terangkat. Baik itu kemungkinan mani atau mazi, dengan mandi semua selesai terangkat. Itu pilihan yang pertama. Wa insya'a ja'alahu maziyan. Tapi boleh juga dia menganggap itu air mazi. Artinya, dia cukup gosalama asoba badanahu wa thawbahu minhu. Artinya dia cukup membersihkan bagian yang terkena air mazi tersebut, baik badan ataupun pakaiannya. Kalau dia menganggap itu adalah air mazi. Setelah itu dia cukup berwudu dan tidak perlu mandi. Kalau dia menganggap itu air mazi. Wal afdal, tapi yang paling bagus, yang paling utama, an yaf'ala jami'a dhalik. Dia melakukan semuanya. Jadi dia bingung, ini air mani atau air mazi. Dia punya tiga pilihan. Pilihan pertama, anggap aja itu air mani. Selesai semua. Hadas besar terangkat, hadas kecil juga. Bersih. Atau dia anggap saja mazi. Karena kita tidak mungkin mewajibkan sesuatu di atas keraguan. Ya, anggap saja mazi, yakini itu mazi. Maka cukup dia membersihkan tubuh dan pakaian yang terkena mazi, setelah itu dia wudu, selesai, dia boleh sholat lagi. Tetapi kata beliau, yang afdol lakukan dua-duanya. Mandi iya, membersihkan iya. Dikatakan di sini, ihtiyaton fil ibadah, sebagai bentuk kehati-hatian ketika kita beribadah. Wasad dan libabi syak fiha, dan sebagai bentuk menutup pintu keraguan di dalamnya. Ini ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang bab mandi, ya, dari kitab Undatus Salik wa Uddatun Nasik dan syarahnya Tanwirul Masalik. Kita coba melanjutkan masih bab mandi, tapi ada tambahan poin-poin. Beliau berkata di sini, ma yuhram alal junubi fi'luhu, ma yuhramu alal junubi fi'luhu. Hal-hal yang haram dilakukan oleh orang yang berada dalam kondisi junub. Hal-hal yang haram dilakukan oleh orang yang sedang junub. Beliau berkata, wa yuhramu bil janabati ma hurima bil hadasi. Diharamkan disebabkan janabah. Ya, janabah. Apa-apa yang diharamkan disebabkan hadas. Jadi apa yang disebabkan dikarenakan hadas kecil, haram juga dilakukan disebabkan oleh hadas besar. Coba kita lihat penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib Bugha hafizahullahu taala. Beliau berkata, maksudnya kata beliau, wahia as-salatu wa massul mushafi wa hamluhu wa tawafu. Salat itu satu, yang kedua menyentuh atau membawa mushaf itu dua, yang ketiga adalah wa tawaf. Diharamkan bagi orang yang hadas tawaf. Walaupun ini masalah menyentuh mushaf, nanti terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau sholat, ulama sepakat. Ya, la yakbalullah sholata muhdith hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima sholat orang yang hadas sehingga dia berwudu. Amma sholatu, adapun sholat, faliqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, wala taqrabu sholata wa antum sukara. Jangan kalian mendekati salat saat kalian dalam kondisi mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan, artinya hilang pengaruh mabuknya. Wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Dan tidak boleh juga bagi orang yang junub kecuali hanya sekedar lewat ya, sehingga dia mandi. Ya. Di sini beliau berkata, fal muradu bi salati huna mawadi'uha. Yang dimaksud dengan salat di dalam ayat ini, la taqrabu salata, janganlah kalian mendekati salat, maksudnya tempat-tempatnya. Li'anna al-ubura la yakunu fi salah. Karena lewat itu bukan di dalam salat. Wa inna ma yakunu fil amakin, tapi dia terkait dengan tempat. Wahia nahyun lil junubi anis salati min babil aula. Walaupun bisa kita pahami ini larangannya untuk sholat juga, karena kalau tempatnya saja tidak boleh dimasuki, apalagi sholatnya dikerjakan. Itu kata beliau seperti itu. Jadi wala taqrabus sholah, sholat di sini artinya masjid. Dari mana sholat diartikan masjid? Karena di akhir ayat ini ada kalimat illa abiru sabil, kecuali sekedar lewat. Kalau salat diartikan salat, tidak boleh kita melewati orang salat. Maka salat di sini artinya tempat salat. Ya. Kalau memasuki tempat salat saja tidak boleh, kata beliau, ya, nahyun lil junubi anis salah min babil aula. Maka larangan orang junub untuk salat itu min babil aula. Tentunya lebih utama lagi untuk dilarang. Tempatnya saja tidak boleh dimasuki, apalagi ibadahnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan telah meriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tuqbal salatu bighairi tahurin. Tidak akan diterima salat tanpa bersuci. Ya, tidak akan diterima salat tanpa bersuci. Wa huwa, hadis ini yashmalu taharatal muhdits wal junub. Ketika Rasul berkata tidak akan diterima salat orang yang tidak bersuci, kalimat tidak bersuci ini kata beliau mencakup baik yang hadas kecil ataupun hadas besar. Wa yadullu ala hurmatis salati minhuma. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya diharamkan salat disebabkan oleh keduanya, yaitu hadas kecil ataupun junub. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa amma massul mushafi wa hamluhu fa liqaulihi ta'ala. Adapun dalil larangan orang junub menyentuh mushaf atau membawanya adalah firman Allah, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang disucikan. Dan dalam hadis disebutkan, an la yamas al-Quran illa tahirun. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang telah bersuci. Di sini riwayat Imam Ad-Daruqutni

Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang pertama sudah kita bacakan beberapa poin yang disampaikan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, dan juga penjelasan yang dibawakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu ta'ala. Di kesempatan yang kedua ini kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, layanan telepon dan pesan singkat. Sudah ada Ibu Ita dari Medan yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu Ita. Oh, gini Ustaz, apakah benar itu Ustaz, di bulan Ramadan itu orang-orang yang di kuburan itu bebas siksa kubur Ustaz, dan mereka itu kembali ke rumahnya saat bulan Ramadan Ustaz? Baik, iya Ibu. Itu saja. Kedua Ustaz. Baik. Satu lagi Ustaz, seorang laki-laki di bulan Ramadan dia tidur siang, saat tidur siang dia mimpi basah, bagaimana pesannya Ustaz? Baik Ibu, itu saja. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apakah benar ada penjelasan atau dalil, karena perkara gaib itu kan memang harus ditanya, ada enggak dalilnya? Karena perkara gaib itu hanya bisa kita ketahui dengan berita, dan berita tentang perkara gaib yang bisa kita terima hanya dari Quran dan Sunnah. Dari Quran, karena memang Allah Maha mengetahui perkara yang gaib. Ya. Dari Sunnah, karena memang Nabi dikabarkan oleh Allah perkara-perkara yang gaib. Hukum asalnya perkara gaib itu kehususan Allah. Artinya kehususan Allah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya. Tetapi Allah memberikan pengecualian kepada Nabi dan Rasul. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Jin ya. Allah katakan, alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Alimul ghaib, dialah Allah yang Maha mengetahui perkara yang gaib, dan tidak ada yang tahu perkara yang gaib kecuali Dia. Ya. Illa, kecuali orang-orang yang Dia alimul ghaib, dialah Allah yang Maha mengetahui perkara yang gaib, dan Dia tidak menampatkan yang gaib kepada seorang pun kecuali atas orang yang Dia ridhoi dari kalangan para rasul. Dan banyak ayat seperti itu di Al-Qur'an. Misalnya di surat An-Naml 65 Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah ya Rasulullah kepada umatmu bahwasanya tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara yang gaib di langit atau di bumi kecuali Allah. Artinya perkara gaib ini di antara kehususan Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu, kata Allah. Dan di tangannya semua kunci-kunci yang gaib, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Oleh karenanya ketika ibu bertanya seperti ini sudah bagus. Ya, kita cari tahu benar tidak bahwa di masyarakat kita sering ada cerita kalau hari Jumat arwah pulang ke rumah di bulan Ramadan, ruh-ruh itu pulang ke rumah misalnya. Allah alam bisawab ya, sebatas yang kita ketahui, tidak ada kita mengetahui atau mendapatkan atau membaca dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ya, saya secara pribadi belum mendapatkan apa namanya dalil, baik dari Quran atau Sunnah sebagai dua sumber perkara yang gaib. Saya secara pribadi belum mendapatkan terkait dengan penjelasan poin tersebut. Ya, oleh karenanya seandainya ada orang yang menceritakan hal ini, tentunya kita harus tanya, Anda dari mana dapat pengetahuan seperti itu? Padahal masalah ruh itu adalah masalah yang gaib. Yas'aluna ka'anir ruh, kata Allah. Mereka bertanya tentang masalah ruh. Katakanlah urusan ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita tidak diberikan pengetahuan kecuali terbatas. Ya, oleh karenanya apalagi ditentukan di bulan Ramadan datang ke rumah lalu diringankan azabnya. Berarti orang-orang yang datang ke kita itu orang-orang yang dapat apa namanya? Remisi, pengurangan azab. Ya, kalau kita kan bukan itu harapan. Harapan kita ya mereka bahagia di alam kuburnya sana. Ya, bahagia, tidak diazab, tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita katakan dia pulang ke rumah karena dia sedang mendapatkan keringanan, oh berarti selain di bulan Ramadan sedang diapakan? Sedang diazab sehingga tidak bisa pulang ke rumah. Ini tentunya tidak diharapkan, ya tidak diharapkan. Oleh karenanya sekali lagi saya belum mendapatkan dalilnya, saya belum mendapatkan argumentasinya, dan tentunya perkara-perkara yang gaib harus hati-hati, tidak boleh kita mengatakan seperti ini seperti itu tanpa dalil, ya tanpa dalil. Allah alam bissawab. Apakah orang yang tidur di siang hari di bulan suci Ramadan kemudian dia bermimpi lalu keluar air mani misalnya, apakah puasanya batal? Tidak. Ya, puasanya tidak batal, ya. Kecuali selama tidak ada unsur kesengajaan, ya, itu tidak batal. Tapi kalau ada unsur kesengajaan itu membatalkan, ya. Wallahu a'lam bissawab. Kita beralih ke pertanyaan pesan singkat. Pertanyaan pertama, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, dari Nur di Cimahi. Mohon maaf, belum jelas penjelasan apabila seorang istri berhubungan dengan suaminya kemudian mandi wajib. Setelah mandi keluar lagi air mani, sisa berhubungan. Mohon dijelaskan kondisi jika wajib mandi lagi. Baik, dikatakan oleh beliau, terkadang kita ketika membahas kajian seperti ini harus memilih bahasa yang bisa dipahami oleh semua orang di semua tingkatan. Ya, oleh karenanya terkadang kita menggunakan bahasa-bahasa kiasan yang untuk apa namanya menghaluskan bahasanya, ya. Jadi intinya kata beliau, seandainya seorang wanita dicampuri oleh suaminya, ya. Ini kita kondisi normal, ya. Kondisi yang normal kan ya begitu. Suami mendatangi istrinya. Fi kubuliha, dari arah depan. Fagata salat. Kemudian wanita ini mandi besar otomatis kan. Summa kemudian kharaja maniyihi minha. Kemudian keluar kharaja maniyuhu minha. Kharaja maniyuhu minha. Kemudian air mani yang mohon maaf tentunya air maninya memancar masuk, ya. Ketika dia mandi keluar lagi air mani milik suaminya. Kalau itu dipastikan milik suaminya, ya nggak ada kewajiban mandi karena dia sudah mandi, ya, dia sudah mandi. Tetapi ada kondisi di mana dia bisa diwajibkan mandi sekali lagi. Dikatakan di sini lazimaha ghuslun akhar bi syartaini. Dia wajib mandi yang lain dengan dua syarat. Pertama, an takuna zata syahwatin la saghira. Wanita yang mandi itu adalah orang yang sudah dewasa. Orang yang sudah dewasa. Karena kalau tidak dewasa, mohon maaf, tidak ada kemungkinan keluar air mani. Artinya, kalaupun dia bercampur, terjadi seandainya dia bercampur, maka dipastikan yang keluar setelah mandi itu adalah mani dari laki-laki yang mendatanginya. Sampai di sini jelas, ya. Dia haruslah dewasa. Haruslah wanita yang sudah matang, sudah dewasa, yang memungkinkan keluarnya air mani. Tapi masih kecil misalnya seandainya terjadi, maka yang keluar setelah mandi itu ya milik laki-laki atau suami yang mendatanginya. Itu poin pertama, syarat pertama. Syarat yang kedua kata beliau, antakuna qadat syahwataha. Qadat syahwataha. Kapan seorang wanita wajib mandi? Ketika dia mendapatkan air mani keluar setelah mandi, yaitu ketika dia qadat, telah terpenuhi syahwatnya. Ya, artinya bukan hanya laki-laki yang terpenuhi keinginannya, ya, ditandai dengan mohon maaf, baik laki-laki ataupun perempuan, ditandai dengan keluarnya air mani. Ketika seorang laki-laki mencampuri istrinya, lalu dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, artinya kepuasan, sedangkan istrinya tidak sampai pada titik yang dia inginkan, maka tidak keluar air mani. Yang keluar hanya air mani siapa? Laki-laki saja. Adapun yang perempuan tidak. Artinya kalaupun si wanita itu mandi keluar lagi, enggak perlu mandi lagi karena itu milik suaminya dan dia sudah mandi barusan. Tetapi kalau ternyata dia mendapatkan, mohon maaf, kepuasan, maka dia, kata beliau, lazimahu guslun akharun, hendaknya dia mandi lagi, karena mandi yang pertama hanya dia niatkan untuk mengangkat disebabkan oleh jima, dan dia belum berniat untuk apa namanya disebabkan keluarnya air mani darinya. Lain cerita menurut saya, wallahu a'lam bishawab, kalau dia sekaligus berniat, kalau memang mohon maaf seorang wanita tahu tadi dia mengeluarkan air mani, lalu di awal ketika dia akan mandi langsung dia niatkan dua-duanya. Ya, ini mirip dengan mohon maaf seorang wanita haid. Lalu dia putus haidnya. Artinya dia sudah berhenti masa haidnya. Ketika dia belum sempat mandi, dia mimpi basah dan dia melihat basah. Artinya dia keluar air mani misalnya ya. Karena dalam hadis kan dikatakan, ya Rasulullah, hal alal mar'ati al-ghusl idha hiyahtalamat, apakah wanita wajib mandi juga kalau mimpi? Rasul berkata, na'am in ra'atil ma', kalau lihat air ya wajib. Jadi contoh yang lebih sederhana, ada wanita haid belum sempat mandi besar, mimpi ya. Kalau dia niatkan untuk dua hadas itu, apakah boleh? Boleh. Ya. Sepertinya di sini beliau memahami ya dari yang kita baca bahwa dia hanya berniat untuk apa namanya dari mandi dikarenakan jima. Tapi dia belum berniat mandi dikarenakan apa? Khurujul mani minha, keluarnya air mani dari dirinya. Allah alam bisawab ya. Allahu alam bisawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah dari Garut. Baik. Tolong nasihati saya yang mana terasa berat untuk saya menundukkan pandangan dan bergejolaknya syahwat untuk berbuat zina. Mungkin juga dikarenakan pula lingkungan yang buruk, dan doakan pula semoga saya cepat menikah dan mendapatkan istri salih. Amin. Barakallah zawajakallah ya. Mudah-mudahan Allah menikahkanmu dengan wanita yang salihah, wanita yang baik, wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya saya berwasiat ya, hendaknya setiap muslim berusaha untuk menundukkan pandangannya ya di hadapan lawan jenis ya, karena sesungguhnya Allah berfirman, katakanlah kepada orang-orang mukmin, ya guddu min absarihim, agar mereka menundukkan pandangannya. Begitupun katakan kepada kaum muslimah, agar mereka ya gududna min absarihim, agar mereka menundukkan pandangan mata mereka ya. Dan hendaknya kita senantiasa menghadirkan muraqabah, sifat muraqabah, sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah melihat ya. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang kita takjub, ya sudah, jangan panjang-panjang pandangannya, langsung kita palingkan ya. Dan kita selalu ingat bahwa Allah Maha melihat, Dia Maha mengetahui, ada malaikat yang selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Ya, itu yang kedua, muraqabah. Yang ketiga, senantiasa mengingat bahaya pandangan. Ya, selalu mengingat bahaya pandangan. Sesungguhnya setiap bagian tubuh itu berzina, dan zinahnya wajah adalah memandang, melihat. Oleh karenanya hendaknya kita membayangkan dosa besar yang akan kita dapatkan ketika kita melihat sesuatu yang haram untuk dipandang. Ya. Jadi selain kita merasa takut Allah melihat kita, ya, lalu yang ketiga adalah tadi merasa takut atas besarnya hukuman Allah. Yang keempat adalah mengetahui buruknya perzinahan. Dan sesungguhnya pandangan itu salah satu jalan menuju perzinahan. Allah katakan, wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati, mendekatinya saja tidak boleh. Yang kelima, perbanyak menyibukkan diri dengan ibadah. Ya, perbanyak menyibukkan diri dengan ibadah, salah satunya dengan puasa. Rasulullah bersabda, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Kalau kalian sudah sanggup menikah, ya menikah ya. Tetapi kalau kalian merasa belum sanggup untuk menikah, fa'alaihi bisyam, maka hendaknya kalian berpuasa. Fa innahu lahu wija', Karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi penghalang dia untuk terjatuh ke dalam perkara-perkara yang diharamkan. Oleh karena sibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif. Datang ke majelis ilmu, membaca buku, iktikaf di masjid, salat berjamaah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ya taufik untuk istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ketiga dari Bapak Sam Hartako di Makassar yang ingin saya tanyakan sebagai berikut. Apa sebenarnya hak dan kewajiban panitia kurban? Ada kejadian di daerah saya panitia menerima upah dan juga daging serta kemana banyak yang banyak serta apa? Serta keamanan yang banyak. Artinya dapat uang upah, uang dapat daging, uang keamanan juga dapat. Upah yang diperoleh panitia sebagian berasal dari selisih harga hewan kurban dan sebagian dari sumbangan umat untuk operasional masjid. Baik, kita satu-satu dulu. Coba kita lihat. Tentunya orang-orang yang diamanahi untuk menyembelih haruslah amanah. Jadi ketika seseorang diberikan amanah, dititipkan hewan kurban, hendaknya dia amanah. Bagaimana bentuk amanahnya? Hendaknya dia melakukan ritual penyembelihan kurban dengan cara yang syar'i, dengan cara yang sebaik-baiknya. Itu bentuk amanah yang sebenarnya adalah kita melaksanakan kurban dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan syariat, dengan niat yang ikhlas, menjalankan sunnah-sunnahnya. Ya, sunnah-sunnahnya banyak, dari mulai menajamkan pisau, lalu membuat hewannya nyaman, mengarahkannya ke arah kiblat, membaca bismillah, lalu berdoa agar diterima hewan kurban tersebut, lalu berbuat baik kepada hewan kurban, lalu tidak menjual bagian apapun, ya tidak menjual bagian apapun dari hewan tersebut. Karena ada hadis yang mengatakan barang siapa yang menjual bagian dari hewan kurban, maka dia dianggap tidak berkurban. Ya, itu kemudian dia membagi-bagikannya kepada yang berhak. Ya, yang berhak tentunya bisa dibagi tiga atau dibagi dua. Ya, bisa dibagi tiga, misalnya diberikan sebagian untuk yang berkurban, sebagian untuk fakir miskin, sebagian untuk hadiah orang-orang yang mampu, tapi kita berikan sebagai bentuk kebahagiaan di bulan Idul Adha. Ya, kalaupun seandainya pemilik kurban meminta satu bagian, artinya meminta, oh, saya pengen paha belakang atau paha depan, silahkan saja, itu hak dia. Dan jangan melarang-larang, apalagi kita hanyalah berprofesi sebagai wakil saja. Posisi kita wakilnya sudah, kalau dia mau yang mana ya kita kasih ya. Itu bagian dari amanah. Begitupun orang yang berkurban, hendaknya dia mengetahui adab-adabnya. Misalnya ketika dia memang berniat berkurban, dia tidak memotong kuku ya, atau tidak memotong bulu-bulu di tubuhnya, dan dia hendaknya tidak memberikan upah. Ada hadis Ali bin Abi Thalib ya, di mana Ali berkata, aku diperintahkan Nabi untuk mengurus kurban Nabi. Lalu beliau berkata, jangan engkau berikan upah kepada tukang jagal itu dari dagingnya, karena kami yang akan memberikan upah dari uang kami. Artinya, seorang yang ingin berkurban, ketika dia tahu harga kambing yang dia beli 3 juta misalnya, maka dia kasih upah 100 ribu atau 200 ribu untuk operasional. Untuk operasional, menyembeli dan lain sebagainya. Karena dalam Islam tidak bisa memberi upah dari hewan kurban tersebut. Hewan kurban tersebut sudah semuanya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada transaksi yang sifatnya dunia, baik dijual kulitnya atau mengambil upah dari misalnya upahnya nih 50 ribu, tapi kepala dan kulit itu upahnya buat kamu, enggak bisa. Kecuali kalau sekedar dikasih, ya sudah buat kamu kulitnya, buat kamu kepalanya, kakinya, dikasih, bukan upah, upahnya lain, itu gak ada masalah. Begitupun daging ya, seandainya misalnya itu hadiah dikasih, Pak ini sebagian buat Bapak, dagingnya, gak ada masalah. Ya tidak ada masalah. Atau dia mustahik, dia memang orang miskin yang butuh, ya kita kasih, bukan sebagai upah. Kalau sebagai upah tidak diperbolehkan. Allah alam bissawab. Lalu imam dalam sholat melafazkan ghairil maghdubi menjadi ghairil maghdub maghadubi atau wa'iril maghdubi, apa sebaiknya kita lakukan agar imam dapat melapaskan dengan benar. Jadi diingatkan, coba diingatkan. Artinya ghairil maghdub, barangkali dia salah, lupa. Ghairil maghdubi alaihim. Kalau dia tidak mau mengubahnya, itu sudah menjadi kebiasaan. Ini fatal, ini fatal. Merubah lafaz. Ya, dan ini kemungkinan terjadi karena kejahilan, keawaman. Maka kalau kesalahannya Fatihah, sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, boleh niat mufarokoh, keluar saja dari salat jamaah. Jadi niat salat sendiri. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Apa boleh kalau kita mau sholat takbiratul ihram dulu baru niat dalam hati? Tidak ya, niat itu tentunya adalah qasdul ibadah, bermaksud untuk beribadah yang dilakukan berbarengan dengan bagian pertama dari ibadah. Bagian pertama dari sholat takbiratul ihram. Oleh karenanya kata para ulama, ihdarun niyah, menghadirkan niat itu berbarengan dengan takbiratul ihram. Lisan kita berucap Allahu Akbar, tangan kita angkat, dan hati kita berkata, ya Allah saya salat maghrib, ya Allah saya salat isya, ya Allah saya niat salat maghrib, Allahu Akbar. Itu niat, niat itu berbarengan. Ya, karena seseorang itu dianggap kalau sudah takbir baru niat, dia sudah masuk ke dalam amal. Sedangkan niat itu sebelum beramal, bukan sesudah beramal. Dan seseorang dibalas berdasarkan niatnya. Kalau sebelum beramal dia belum berniat, apa yang akan dibalas untuknya? Allah alam bisawab. Bapak Ibrahim dari Kepri, Kepulauan Riau, apakah air mazi ada khilaf para ulama najis atau tidak? Yang saya tahu tidak, ulama sepakat. Ya, ulama sepakat bahwa mazi najis. Soal kedua, jika keluar air wadi, apakah wajib wudu? Wajib wudu kalau mau sholat. Wajib wudu kalau mau sholat. Tapi kalau sekedar air wadi keluar, kalau kena pakaian ya najis, dibersihkan. Kemaluan kita dibersihkan. Kapan wajib wudu? Ya kalau kita mau sholat. Kalau nggak sholat ya belum ada kewajiban wudu. Allah alam bissawab. Pertanyaannya sudah habis, ada waktu sekitar 3 menit ya. Barangkali ada pertanyaan dari pemirsa Niaga TV sebelum kita akhiri pertemuan kita. Apa namanya, masih ada kesempatan sekitar 3 menit. Dan ada penelpon sepertinya, kita coba angkat. Assalamualaikum. Dari Padang, Ramusan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ini juga banyak tamu yang mau ustadz. Iya. Kali tadi kita kalau kita berkurban jangan berkonsumsi kan gitu ya. Baik. Nah, itu orang tradisinya dari sekarang berbayar uang kurbannya itu sampai saat tidak memotong. Kapan mulai tidak memotong kuku? Ah, itu baik. Yang pertama. Itu pertama Ustaz. Yang kedua, gimana? Ah, yang kedua. Kebetulan kita pun dulu di sini, majelis takdir sekarang diberikan amanah mengelola dana anak yatim. Amanah apa Ibu? Mengelola amanah mengelola dana anak yatim dan baik. Baik. Nah, selama ini sudah berdasarkan itu kita berikan pembagiannya untuk teman-teman saat dan masakan itu. Baik. Akhir-akhir ini kemarin ada masyarakat mengatakan bahwa anak-anak yatim itu diberikan juga kepada anak yatim. Ya, anak yatim saja. Ada saya sampai ini berbagi. Baik. Anak tuan itu sama dengan berarti kita berikan dana. Baik. Nah, kita cerita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan larangan memotong kuku, dalam hadis dikatakan apabila sudah masuk bulan Zulhijjah, ya apabila telah masuk bulan Zulhijjah dan kalian hendak berkurban, maka janganlah kalian memotong kuku dan rambut. Jadi ketika akan telah masuk bulan Zulhijjah. Jadi ketika masuk tanggal 1 Zulhijjah, orang yang niat berkurban, maka dia tidak boleh lagi apa namanya, memotong rambut dan kukunya. Itu yang pertama. Jadi dimulai dari masuknya bulan Zulhijjah. Yang kedua, beliau diamanahi untuk mengelola harta anak yatim, artinya titipan untuk sumbangan-sumbangan anak yatim. Sebagian masyarakat berpendapat jangan hanya anak yatim. Yatim dalam arti yang ditinggal mati oleh ayahnya, tetapi diberikan juga kepada piatu yang ditinggal mati oleh ibu. Apakah begitu ketentuan syariat? Tidak ya. Kalau kita bicara hukum syariat, tidak. Syariat tidak menyamakan antara yatim dengan tidak menyamakan antara yang ditinggal mati oleh ayah dengan yang ditinggal mati oleh ibu. Walaupun kedua-duanya mendapatkan musibah, tetapi ditinggal mati oleh ayah ini memiliki beban tersendiri. Ya, ada beban ekonomi di sana, kehilangan orang yang bekerja untuk menafkahi mereka. Oleh karenanya Islam memberikan apa namanya solusi, yaitu agar kita berbuat baik ya kepada anak-anak yatim. Ana wa kafil yatim, kata Nabi, kahataini fil jannah. Aku dan yang menanggung anak yatim seperti ini di surga. Ya. Oleh karenanya dalam Islam kita diperintahkan untuk memuliakan, membantu, menjaga, mengurus anak-anak yatim. Lalu bagaimana dengan piatu dalam bahasa kita? Allah alam bisawab ya, mereka tidak sama dengan anak yatim, karena mereka masih memiliki ayah. Ada yang menanggung nafkah mereka, ada yang menanggung nafkah, kebutuhan, ya pendidikan dan lain sebagainya. Walaupun kalau memang piatu itu miskin, ya kita bantu, tapi bukan karena status piatunya, tapi karena status kemiskinannya. Kemiskinan, kekurangannya, artinya dia tidak memiliki harta. Dari sisi itu kita membantu. Bukan dikarenakan kepiatuan dia, tetapi karena du'afa. Dia orang yang lemah dalam artian miskin, tidak mampu, maka kita bantu disebabkan kemiskinannya, bukan karena ibunya sudah tidak ada. Allah alam bisawab, ini yang barangkali bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.